Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa bi idznillah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah dan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan metode yang digunakan oleh kufar Quraisy terhadap kaum muslimin, terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, agar mereka meninggalkan agamanya. Masih pada pembahasan yang ke-12 atau metode yang ke-12 yang berkaitan dengan penganiayaan fisik yang mereka gunakan untuk menyiksa Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat-sahabatnya yang lainnya, dan tidak luput dari itu juga orang-orang atau para sahabat yang tinggal di luar Makkah, dan juga tidak lepas dari itu semua juga para mawali, budak-budak yang mana mereka mendapatkan nasib al-akbar dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, dikarenakan mereka tidak memiliki pelindung, tidak memiliki kekuatan baik dari secara fisiknya maupun secara kekuasaan. Dan kita telah bacakan kisah-kisah mereka, yaitu para mustada'atin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, dari para budak-budak seperti kisahnya Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan keumuman budak-budak yang lemah dari kalangan kaum muslimin seperti Hamamah, ibundanya Bilal, Amir bin Fuhairah, dan selainnya. Dan kita juga telah bacakan ibrah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka. Di antaranya bahwasanya kita atau adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman kepadanya, dan tentu iman ini perlu pembuktian, sehingga dengan apa dibuktikan adanya keimanan di dalam diri kita, yaitu dengan adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang harus menimpa kita. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menguji kaum muslimin baik itu berkaitan dengan dirinya, hartanya, perniagaannya, semuanya. Menguji apakah mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar beriman dan mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dunianya, sehingga terlihatlah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang berdusta. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui mana saja orang-orang yang jujur dan mana saja orang-orang yang dusta. Dan juga ketika kita ditimpa atau menghadapi ujian dan juga fitnah, kita diperintahkan untuk bersabar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi fitnah dan cobaan. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian. Bahkan ini merupakan ujian bagi orang-orang yang terdahulu ketika mereka menyatakan keimanan dalam hatinya. Mereka diberikan masad kumul baksa wadzorro, diberikan malapetaka kesengsaraan, wazulzilu, dan keimanan mereka digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Hatta yaqulur rasul, sampai-sampai rasul diantara mereka, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini datang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan mengabarkan kepada mereka yang bersabar ketika menghadapi ujian, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Jadi antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah dan budak-budak yang lainnya dari kalangan mustadafin, kata beliau hafizahullah, al-muqarriru inda ulama'il muslimin annal ahza bil azimati fi maidanil iqrah awla minar rukhsah. Berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama al-muslimin, bahwasanya mengambil al-azimah, teguhan, kekokohan, fi maidanil iqrah, dalam kondisi terpaksa atau ada pemaksaan di situ, itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Ketika kita dipaksa untuk melakukan kemaksiatan, dipaksa untuk melakukan atau mengatakan kekufuran, dan kita kokoh tidak mau mengatakannya, yakni al-azimah, ini aula, lebih utama dibandingkan dia mengambil rukhsah dengan mengikuti apa yang mereka inginkan. Wa anna ahzal a'immati wal qadati bil azimati huwal aula wal ajmal. Dan bagi para penguasa, bagi para pemangku kekuasaan, bagi para ulama, tokoh publik figur, mengambil al-azimah, keteguhan, kekokohan ketika fitnah, itu lebih utama dan lebih indah, lebih baik daripada dia mengambil rukhsah. Maka dari itu inilah mauqif atau sikap yang diambil oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika fitnah khalqil Quran, di mana para fuqaha, ahlul fikih, dan para ulama kibaran wa sigharan, semuanya tidak ada yang berani mengatakan al-haq ketika itu. Maka dari itu Imam Ahmad rahimahullah mengambil nasibuhu untuk teguh di atas sunnah dan mengatakan al-haq, mengatakan bahwasa Al-Quran kalamullah. Qala hafizahullah, wa ya'tabirul fuqaha'u al-iqraha bimada qudratil muqrih ala iqa'i ma huddida bihi. Dan para ulama atau para fuqaha menyebutkan ukuran atau takaran seseorang dikatakan terpaksa itu sejauh mana pemaksaan orang yang memaksa tersebut memberikan ancaman atau memberikan siksaan. Jadi dilihat dulu sebesar mana penyiksaan dan pemaksaan terhadap orang tersebut, barulah bisa diukur dan ditakar ini dikatakan sebagai orang yang terpaksa untuk mengatakan kekufuran, untuk mengatakan hal-hal yang syirik, misalkan. Ya. Wa inna akhza 'amatul muslimin. Wa in akhadha 'amatul muslimina birukhsah laisa dalilan 'ala fasadin fil aqidah. Berbeda halnya jika yang dipaksa untuk mengatakan kalimatul kufur, ya, atau yang dipaksa untuk mengatakan kalimatul syirik, ya, atau melakukan kesyirikan dan kekufuran, ini jika yang dipaksa adalah orang-orang awam, awamun nas, bukan publik figur, bukan tokoh, bukan ulama. Nah, jika dia mengambil rukhsah dengan mengikuti apa yang mereka inginkan, ya, ini tidak menunjukkan bahwasannya orang yang mengikuti apa yang mereka inginkan itu adalah orang yang rusak akidahnya. Nah, jadi mengambil rukhsah juga tidak mengapa, bukan dalil bahwasanya orang ini akidahnya rusak. Dengan dalil apa? Bidalili qauli Rasul alaihi salatu wassalam li Ammar ibn Yasir. Ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, seorang sahabat tapi dari kalangan mustad'afin, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki qabilah yang kuat yang bisa membantunya. Bahkan dari kalangan budak. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, in adu fa'ud. Ya. Jika mereka kembali memaksamu, maka kembalilah kamu seperti kemarin. Engkau mengatakan demikian untuk mereka, katakanlah kepada mereka ketika mereka kembali di waktu yang lain. Ay, idza adu wa talabu minka zikra alihatihim bi khair fadhkurha. Madama qalbuka mutmainnan bil iman. Maksudnya, jika mereka kembali dan memaksamu, ya, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, maka sebutkanlah, ya. Madama qalbuka mutmainnan bil iman, selama hatimu tenang dengan keimanan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika mengomentari sikap yang diambil oleh Ammar ibn Yasir ketika disiksa, yaitu ketika turun ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, ya, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa li hadza ittafaqal ulama. Dari itu para ulama sepakat, ala annahu yajuzu ay waliyal muqrih alal kufri. Boleh bagi seseorang untuk mengikuti orang yang memaksa dengan kekufuran dalam rangka apa? Ibqa'an lima hajatihi, demi mempertahankan nyawanya. Wa yajuzu lahu ayastaktil kama kana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ya'ba alaihim zalika. Dan boleh juga baginya untuk bersikap teguh dan terus berjuang, ya, mempertaruhkan nyawanya di atas at-tauhid, ya, dengan terus mengatakan ahadun ahad, ya, itu dengan mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan disiksa dan tidak mau atau enggan untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ini ada kesepakatan dari kalangan para ulama, boleh yang pertama mengambil rukhsah dan juga boleh mengambil al-azimah. Ya. Dan tapi bagi seorang publik figur, seorang tokoh, seorang ustaz, seorang ulama, hendaknya dia ketika demikian adalah mengambil al-azimah, teguh walaupun ancaman dan siksaan menimpanya. Berbeda dengan awamun nas, mereka dibolehkan untuk mengambil rukhsah, untuk mengikuti apa yang mereka mau dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa kadzalika Hubaib bin Zaid Al-Ansari. Demikian pula kisahnya Hubaib bin Zaid Al-Ansari. Ketika Musailamah Al-Kadzdzab berkata kepadanya atau bertanya kepadanya, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah? Maka Hubaib berkata atau menjawab, "Na'am." Kemudian Musailamah bertanya lagi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya aku, kata Musailamah, adalah utusan Allah? Maka kata Hubaib bin Zaid Al-Ansari, "La asma', aku tidak mendengarnya." Falam yazal yaqta'uhu irban irban wa huwa thabitun 'ala dzalik. Dan senantiasa Musailamah memotong sepotong demi potong bagian tubuhnya Hubaib bin Zaid dalam keadaan Hubaib sabitun ala dzalika, kokoh tetap mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan tidak mengatakan bahwasanya Musailamah adalah utusan Allah. Wal afdal wal aula, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayyathbutal muslimu ala dinihi. Seorang muslim hendaknya kokoh di atas agamanya, walau afdha ila qatlihi, walaupun kekokohan tersebut menyebabkan kepada pembunuhannya. Demikianlah yang diambil oleh Ibnu Katsir sebagaimana beliau mengatakan dan menukilkan pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Abdullah Ibnu Hudzafah As-Sahmi. Ketika menceritakan biografi Abdullah Ibnu Hudzafah As-Sahmi, kata muallif hafizahullah, wa fi ta'liqihi 'alal mauqif dzatihi qala Ibnu Al-Jauzi. Begitu pula Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ketika mengomentari sikapnya siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau dalam tafsir Zadul Masir, al-iqrahu 'ala kalimatil kufri yubihun nutqa biha. Paksaan untuk mengucapkan kalimatul kufur ini dibolehkan. Wa fil iqrahil mubi lidzalika an Ahmad riwayatan. Dan dalam permasalahan keterpaksaan yang membolehkan seseorang untuk mengatakan kalimatul kufur itu, oleh Imam Ahmad ada dua riwayat. Imam Ahmad mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, kata Imam Ahmad, atau menurut madhab Imam Ahmad, annahu yakhafu ala nafsihi au ala ba'di a'dha'ihi at-talaf in lam yaf'al ma amara bihi au ma umira bihi. Keterpaksaan yang dibolehkan dia mengatakan kalimatul kufur adalah keterpaksaan ketika seseorang takut, khawatir atas dirinya atau atas tubuhnya atau sebagian tubuhnya kehilangan dan kebinasaan. Memang benar-benar sudah pisau itu atau pedang itu di hadapan kita, atau pistol atau senjata itu benar-benar sudah di depan dada kita atau di anggota tubuh kita. Nah, jika kita khawatir akan kebinasaan, khawatir karena memang ancaman itu sudah di depan mata, walaupun orang yang mengancam ini belum melakukannya, maka dia boleh. Ketakutan dan kekhawatiran yang seperti ini dibolehkan seseorang untuk melakukan atau mengatakan kalimat kufur. Keadaan yang kedua, yaitu ketika dia awanna takhfif at-takhwifa la yakunu iqrahan hatta yanala al-adab au hatta yanala bi'adabin. Keterpaksaan yang diperbolehkan adalah ketika ancaman atau ketakutan tadi terbukti atau tidak disebut sebagai ancaman atau tidak disebut sebagai paksaan, ya, sampai terbukti adanya siksaan. Ya, kalau terbukti adanya siksaan, benar-benar disiksa, barulah dia boleh mengucapkan kalimatul kufur. Jadi yang pertama, ketika dia khawatir, benar-benar yakin di depannya ada senjata, ya, ada pisau, ada pedang misalkan yang akan menyiksanya. Nah, khawatir walaupun belum tentu. Ini yang pertama, dia boleh. Yang kedua adalah ketika ancaman tersebut benar-benar sudah terjadi. Nah, penyiksaannya sedang terjadi. Sudah terbukti adanya penyiksaan. Nah, atau misalkan terjadi penyiksaan pada orang lain, ya, sebagai contoh, ini loh, kalau kamu tidak mau nurut, begini siksaannya. Nah, maka boleh baginya untuk mengatakan kalimatul kufri. Wa idza thabata jawazu taqiyah fal afdal an la yaf'al. Jika kita telah tahu bolehnya kita melakukan at-taqiyah, ya, tapi bukan taqiyahnya syiah, maka fal afdal an la yaf'al, yang lebih baik adalah tidak melakukannya, yakni as-sabab. Wa yara ba'du al-salaf amsal Mu'adz bin Jabal wa Mujahid yarhamuhullah anna mithla hadhihi taqiyah kanat fi bad'il Islam. Sebagian salaf seperti Mu'adz bin Jabal dan Mujahid bin Jabr, bahwasanya taqiyah yang modelannya seperti ini itu diperbolehkan ketika awal mula Islam. Nah, yaitu kondisinya seperti kondisi Ammar bin Yasir disiksa dan Bilal bin Rabah juga para sahabat yang lainnya. Qabla istihkamid din wa quwwatil muslimin, sebelum agama Islam ini kuat dan kaum muslimin memiliki kekuatan. Wa ammal yaum, adapun hari ini, ya, kata Imam Ibn Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, faqad a'azza Allahul Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan agama Islam, ya, dan orang-orang muslimin telah memiliki kekuatan, bahkan memiliki negara. Ya. Falaysa yanbaghi li ahli al-islam ayattaqu min aduwihim. Tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukan taqiyah karena takut terhadap musuhnya. Nah, inna fi mawaqifil muslimin bi mukhtalif qabailihim wa sabatihim ala dinihim wa ridahum bi jiwari radhihim rabbihim mathalan 'aliyan fit tawakkuli 'ala Allah. Sikap kaum mukminin dari berbagai kabilah yang berbeda-beda dan kekokohan mereka di atas agama mereka, di atas agama Islam, dan keridhaan mereka untuk senantiasa berada di sisi Rabb-nya, ini merupakan contoh atau bukti ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang tinggi, contoh yang mulia dari kalangan para sahabat, mencontohkan kepada kita bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala benar-benar dekat. Kita diperintahkan untuk bersabar. Walain walan yang sa'atari khutil kal mawaqif al imaniyah al butuliyah li haula'il muslimin al awail alladzina kanu qudwatan li ashabil mabadi'i fi kulli zamanin wa makan. Dan sejarah tidak akan melupakan sikap mereka, keimanan mereka, keberanian mereka, yaitu keberanian para generasi awal dari kalangan kaum muslimin, alladzina kanu qudwatan li ashabil mabadi, yang mana mereka bagi orang-orang setelahnya menjadi tauladan di setiap waktu dan setiap tempat. Kata mu'alif hafizahullah, inna a'dal islam fi kulli zamanin wa makan lam yakufu wa lan yakufu an istikhdami kafatil wasail wal asalib li itfa'in nuri islam wa muharabati du'atihi. Bahwasanya musuh-musuh Islam setiap zaman, setiap tempat dan waktu, ya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menghalang-halangi, ya, kaum muslimin dengan memanfaatkan segala macam cara dan metode untuk memadamkan cahaya Islam dan memerangi para dai-dainya. Warubama tatajaddadul asalib wal wasail, bisa jadi cara dan metodenya berbeda-beda dan berganti-ganti sepanjang waktu dan zaman. Walakinnaha, akan tetapi metode dan cara yang mereka lakukan, la takhruj fi madmuniha antil kal asalib allati marasaha kufara quraish lidal muslimin al mustad'afina bi Makkah. Tapi kurang lebihnya metode dan cara yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam, untuk memerangi dai-dainya, kurang lebih tidak jauh daripada apa yang orang-orang kufar Quraisy lakukan terhadap orang-orang muslimin di Mekah. Wa sayatulu bina asyarha idza waqafna inda kulli uslub. Kalau misalkan dijelaskan dengan terperinci dari setiap contoh dan metodenya, tentu akan panjang. Nah, kana min jalili hikmatillahi azza wa jalla ay yaquma musyriku Quraisy bi silsilatin minal musawamat ma'ar rasul. Merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu dengan adanya orang-orang musyrik Quraisy yang memberikan silsilah berbagai macam cara, berbagai macam tawaran pada Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana cara tersebut digunakan untuk mencari bagaimana, apa sebabnya, kenapa Rasul ini tidak mau meninggalkan agamanya, tidak mau meninggalkan dakwahnya. Kan tapi Rasul alaihi salatu wasalam rafadha qabulatul urud allati qaddamuha lahu. Rasul menolak setiap tawaran yang mereka tawarkan. Muqabil ayatakhalla an da'watihi, dengan balasan hanya untuk meninggalkan dakwahnya. Maka Rasul tentu menolak. Liyasbuta litarih anna hadafahu syai'un wahid, untuk mengkokohkan sejarah bahwasanya tujuan yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam dakwahnya itu hanyalah satu, yaitu hanya menyeru kepada Islam saja, tidak menyeru untuk dirinya sendiri, tidak menyeru agar dia terpilih menjadi pemimpin dan lain-lain. Tapi yang murni yang beliau lakukan dalam dakwahnya adalah untuk menyeru kepada Islam. Waliyaqtu al-tariq amam al-mutasyakkikina fi ahdathi da'watihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memutus jalan bagi orang-orang yang meragukan tujuan dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Wa fahimu fahman mughayyiran lamma kashafat anhu tilka liqa'at bainar rasul wa bainal musawimihi minal kuffar wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'd ta'kidan wa dalilan annahu lam yakun yatlubu syai'an ghairal Islam. Dan sikap beliau terhadap tawaran-tawaran orang-orang musyrikin ini menjadi atau ditulis dalam sejarah dan diabadikan dalam sejarah, menunjukkan bahwasanya dakwah yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tidak lain dan tidaklah bukan hanyalah untuk Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.